ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه. Perbedaan orang yang melakukan pelanggaran di luar kemudian masuk ke dalam kota Makkah dengan orang yang melakukan pelanggaran di dalam kota Makkah sendiri. Perbedaannya dari beberapa sisi. Pertama, min wujuhin ahadiha annal jani bihi hatikun li hurmatihi biqdamihi alal jinayati bihi. Orang yang melakukan pelanggaran di dalam kota Makkah, dia yang telah melakukan pelanggaran hatikun li hurmah, dialah yang merobek, merusak kehormatan Makkah dengan cara melakukan perkara jinayah di dalamnya. Bikhilafi man jana kharijahu. Berbeda dengan orang yang melakukan pelanggaran di luar tanah Makkah kemudian masuk. Ya kan beda. Dia berbuat dosa memang di luar sana. Kemudian masuk. Sementara ini yang melakukan perbuatan dosa di dalam kota Makkah, dia menghancurkan atau mencabik-cabik kehormatan kota Makkah sendiri, kota atau tanah haram. Barakallahu fikum. Fa innahu mu'azzimun li hurmatihi mustasyirun biha biltijaihi ilaihi. Justru yang melakukan pelanggaran di luar kota Makkah kemudian masuk ke dalam kota Makkah, dia justru mengagungkan kota Makkah dengan harapan bahwa Makkah bisa melindungi dia. Barakallahu fikum. Dengan hukum bahwa kota Makkah bisa melindunginya. Faqiyasu ahadihima al-akhar batil. Maka untuk menyamakan dua keadaan ini adalah suatu yang batil, tidak mungkin disamakan. Barakallahu fikum. Justru orang yang melakukan perbuatan jinayah di luar Makkah kemudian masuk, ini justru orang yang mendapati pada dirinya pengagungan terhadap tanah haram ini, kota Makkah ini. Beda dengan orang yang melakukan pelanggaran memang di dalam kota Makkah, justru dia inilah yang melakukan perbuatan mencabik-cabik kehormatan tanah haram. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang tidak bisa disamakan. Yang kedua, anal jani fihi bimanzilatil mufsid aljani ala bisatil malik fi darihi wa haramihi wa man jana kharijahu thumma laja ilaihi fa innahu bimanzilati man jana kharija bisatis sultani wa haramihi thumma dakhala ila haramihi mustajiran. Perbedaan kedua, anal jani fihi, orang yang melakukan jinayah di dalam kota Makkah tanah haram, sama seperti orang yang melakukan pengrusakan di hadapan sang raja. Jadi raja dia di dalam istananya, kemudian di hadapan sang raja ini dia melakukan jinayah. Tidari wahrami di dalam istana sang raja, di wilayah kekuasaannya, haramnya. Barakallahu fikum. Waman jana kharajahu thumma laja ilaihi. Adapun orang yang melakukan perbuatan jinayah di luar kota Makkah kemudian masuk ke kota Makkah, fa innahu bimanzilati man jana kharija bisatis sultani wa haramihi. Sama seperti orang yang melakukan jinayah di luar wilayah kekuasaan atau di luar istana, barakallahu fikum, dan tanah haramnya sang raja. Thumma dakhala ila haramihi mustajiran. Di luar dia melakukannya kemudian masuk ke tanah haramnya dalam kondisi mustajiran, minta perlindungan. Beda tuh. Sangat beda untuk disamakan sesuatu yang tidak mungkin. Asalis, yang ketiga, annal jani fil harami qad intahaka hurmatallahi subhanahu wa hurmatu baitihi wa haramihi fa huwa hatikun li hurmataini bi khilafi ghairihi. Yang ketiga, bahwa orang yang melakukan jinayah di dalam tanah haram, dia telah menghancurkan atau dia mencabik-cabik kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan tanah haram. Fa huwa hatikun li hurmataini, dia melanggar dua kehormatan. Kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan tanah haram. Yang keempat, dan berbeda dengan yang lainnya. Yang keempat, annahu law lam yuqim al-hadd al-yuqam al-hadd 'ala al-jina' al-jih junati fil harami li adamil fasad la'ammal fasad wa adhuma syarru fil haram. Yang keempat, seandainya tidak ditegakkan hukum had bagi para pelanggar hukum di dalam tanah haram, la'ammal fasad, maka akan semakin banyak kerusakan. Orang semakin banyak melakukan pelanggaran, mereka akan mengatakan, oh toh kalau melakukan pelanggaran sini kan tidak diapa-apain. Barakallahu abikum, tidak akan ada hukuman ini, hukuman itu. Subhanallah. Sekali lagi, lau lam yuqam al haddu alal junah fil haram. Baik. Seandainya tidak ditegakkan hukum had atas para pelaku jinayah di tanah haram, maka niscaya akan semakin banyak orang yang melanggar. Wa adhuma syarru fi haramillah, dan semakin besar kejelekan di tanah haram. Fa inna ahlal harami kagairihim fil hajati ila siyanati nufusihim. Karena orang-orang haram sendiri sama seperti yang lainnya. Di luar tanah haram butuh mereka perlindungan terhadap diri mereka, wa amwalihim harta mereka, wa aradihim dan kehormatan mereka. Walau lam yushra'al haddu fi haqqi man irtaqabal jara'im fil haram la ta'atalat hududullah wa amma dhararu lil harami wa ahlihi. Orang haram, orang yang berdiam di tanah haram sendiri butuh ketenangan, butuh keselamatan jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Seandainya tidak disyariatkan hukum had di tanah haram bagi para pelanggar hukum di tanah haram, barakallahu fikum, la ta'attalat hududullah, maka akan ta'attalat, tidak berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dan dengan tidak berlakunya hukum Allah, akhirnya apa? Semakin banyak orang melakukan pelanggaran. Amma darar, darar semakin meluas di tanah haram dan untuk penduduk haram. Penduduk haram banyak, barakallahu bikum. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi tidak bisa disamakan. Wal khamis, perbedaan yang kelima, anna laji ilal harami bimanzilati taib al-mutanassil al-laji ila baitir rabbi ta'ala. Adapun orang-orang yang laji, al-luju, orang yang bersembunyi, orang yang berlindung di tanah haram, ini melakukan pelanggaran di luar tanah haram, melakukan jinayah kemudian lari masuk ke tanah haram, ini sama seperti orang yang tobat. Barallahu bikum. Al-mutanassil al-laji ila baitir rabbi ta'ala. Barakallahu bikum. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat dia kepada Allah Rabbul Alamin, al-muta'alliq bi astarihi, mereka lah yang bergantung di sitar Ka'bah. Fala yunasibu halahu wa hala baitihi wa harami ayyuhaja bi khilafil al-muqaddim tayyib ala intihakil hurmatihi. Fa orang-orang yang melakukan jinayah di luar tanah haram kemudian masuk, sama seperti orang yang tobat, orang yang kembali minta perlindungan. Fala yunasabu, maka tidak cocok kondisinya dia di barakallahu fikum di yuhaj ayyuhaja bi khilafil al-muqaddim. Ya, tidak boleh diganggu ketika dia dalam kondisi seperti itu, berbeda dengan orang yang memang di dalam tanah haram dia melakukan jinayah. Falahara sirrul farq, maka dengan ini jelaslah rahasia perbedaan antara dua keadaan ini. Wa tabayyana ma qalahu Ibnu Abbas huwa mahdul fiqh, dan jelaslah sudah bahwa yang dikatakan Ibnu Abbas ini adalah adalah pemahaman fikih beliau. Wa ma qawlukum innahu hayawanun mufsid fa ubiha qatluhu fil hil wal harami kal kalbi wal aqur al aqur. Kalau kalian mengatakan, oh di sana ada hewan-hewan yang melakukan pengrusakan, dibolehkan untuk dibunuh di tanah haram dan di luar tanah haram, seperti al-kalbul akur, seperti anjing gila. Fala yasilu qiyasu, fa innal kalbal akur tabahu al-adha. Tidak bisa dikiaskan dengan manusia, karena kalbul akur, anjing gila ini memang tabiatnya senantiasa mau menyakiti, mengganggu, merusak. Falam yuharrimul haram liyadfa adahu an ahlihi, maka tanah haram tidak bisa melindunginya, tidak bisa melindungi apa anjing ini, maka diperbolehkan bagi siapapun untuk membunuh anjing ini, karena senantiasa dia akan mengganggu. Kalau tidak sekarang, nanti. Barakallahu fikum. Kalau tidak si bulan yang diganggu, si bulan yang lainnya, karena dia senantiasa memang tabiatnya merusak. Barakallahu fikum. Agar supaya tidak mengganggu penduduk tanah haram. Mu'amal adami fal aslu fihil hurmah. Beda dengan apa? Beda dengan manusia. Hukum asalnya hurmah. Haram darahnya, darahnya untuk ditumpahkan. Wa hurmatuhu azimah. Dan kehormatan manusia ini sangatlah besar. Wa innama ubiha li'arin fa asybaha as-sa'il minal hayawanatil mubaha minal ma'kulat. Wa innama ubiha li'arin. Dibolehkannya manusia itu dibunuh itu karena ada perkara yang arid yang muncul, barakallahu fikum, yang bukan aslinya. Fa asbaha sa'il minal hayawanatil mubahati minal ma'kulat, barakallahu fikum. Maka dia sama seperti hewan, barakallahu fikum, yang menyerang manusia dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, barakallahu fikum. Ada hewan yang menyerang begitu, karena hewan mungkin ada kondisi-kondisi tentu merasa terganggu mungkin dia. Baik, maka boleh dibunuh, barakallahu fikum. Bukan kita mungkin yang mengganggunya, orang lain atau sesuatu yang mengganggunya, kemudian dia marah, ya, sembarang dia serang. Barakallahu fikum. Seperti menjangan mungkin ya, menjangan kijang ini. Kalau dia merasa ada yang mengganggunya, kelas ngamuk dia, pokoknya siapa yang dia lihat yang bergerak-bergerak, pokoknya dia tanduk saja. Dia serang. Wallahul musta'an. Nah, kalau kita tidak mempertahankan diri, maka saya bisa mati. Barakallahu fikum. Fainal harama yuqsimuha. Barakallahu fikum. وإنما أبيها لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يقسمها. Maka jiwa ini, barakallahu fikum, sama seperti apa? Seperti yang tadi. Hukum asalnya apa? Hurmah. Masya Allah. Jadi tidak bisa dikiaskan. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب الأكور والحية والحداء كحاجة أهل الحرم سواء. Falau a'adaha al-haramu la'adhum alaihim ad-darar biha. Fa'inna hajat ahli al-harami, butuhnya penduduk haram untuk membunuh hewan-hewan ini, kalbul akur, membunuh apa? Anjing gila, walhaya, membunuh apa namanya, ular. Di tanah Makkah ini, tanah haram, walhida'ah, jenis hewan yang biasa, jenis burung yang biasa mencuri. Kahajat ahli al-hilli, sama seperti kebutuhan orang-orang yang di luar tanah haram. Kan merasa terganggu ketika saban hari ada tikus masuk rumah dia. Barakallahu fikum. Baunya busuk, kemudian kotorannya di mana-mana. Kemudian barakallahu fikum, makan makanan ini, curi ini, curi itu, ngerusak ini, ngerusak itu. Merasa terganggu. Seperti antum misalnya, bagaimana ya? Sabun, habis sabunnya dimakan sama tikus. Atau tinggal sepanggal sabunnya. Atau mungkin sabun cair ini dilubangi bagian di bawahnya sehingga keluar semua isinya. Orang merasa kesulitan, merasa terganggu dengan keberadaan. Sama saja, apakah orang di luar tanah haram atau dalam tanah haram, kondisi ini sangat mengganggu. Sehingga dibolehkan dalam syariat kita untuk orang yang dalam tanah haram membunuh binatang-binatang pengganggu ini. Kalau tidak, maka mereka akan hidup dalam kondisi kesusahan, kesulitan, sangat mengganggu hewan-hewan ini. Barakallahu fikum. Faslun wa minha. Minha di antara faedah yang ada di Fathu Makkah ini kejadiannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yu'dadu syajaru tayyib. Syajarun la yu'dadu biha syajarun, tidak boleh mencabut pohon-pohon yang ada di dalam kota Makkah. Wala yu'dadu syaukuha, Lafaz yang lain tidak boleh dipotong duri-durinya. Wa fi lafdin fi sahih Muslim wa la yukhbatu syauquha, sama kurang lebih. La khilafa bainahum anna syajara al-barriya alladhi lam yunbithu al-adami ala ikhtilafi anwa'ihi muradu min hadzal lafz. La khilafa, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Anna syajara al-barriya, bahwa pohon-pohon yang ada di daratan ini, alladhi lam yunbithu al-adami, yang tidak ditumbuhkan, tidak dipelihara, tidak ditanam oleh manusia, tumbuh sendiri pokoknya. Barakallahu fikum. Ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Kalau pohon itu pohon yang ditanam sendiri, ya bukan itu yang dimaksud. Dia tanam pisang mungkin, atau dia tanam, tapi di sana jarang tanam pisang. Tanam apalah? Tanam-tanam yang ada di pekarangan mungkin, pohon korma kah dia tanam atau apakah? Barakallahu fikum. Tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong duri-durinya. Ini untuk pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia, tapi tumbuh liar berbagai macam jenis. Waqtalafu biha bima ambatahul adami minasyajari bil harami ala salasati aqwal. Adapun pohon-pohon yang ditanam oleh manusia di tanah haram, ada tiga pendapat ulama. Wahia mazhabu Ahmad. Pendapatnya Ahmad, pertama, annalahu qal'ahu wa la dhamana alaihi, boleh bagi dia untuk mencabutnya dan tidak ada tanggungan atasnya. Wa hadha ikhtiyar Ibn Aqil wa Abi Al-Khattab wa ghairuhuma. Ini juga pendapat Ibn Aqil dan Abu Al-Khattab dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, adahu laysa lahu qal'uhu, tidak boleh dia mencabutnya walaupun dia yang tanam. Wa in fa'ala fabihi al-jaza'u bikulli hal, kalau dia melakukannya maka ada ganti rugi atau hukuman. Wa huwa qawlu Syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i. Wa huwa alladhi dzakarahu Ibnu al-Banna fi khisalihi. Itu yang kedua, yakni boleh, tidak boleh dia mencabutnya. Tapi kalau dia mencabutnya maka harus al-jaza, barakallahu fikum, ada ganti rugi. Yang ketiga, al-farqu baina ma ambatahu fil hilli thumma gharasahu fil harami wa baina ma ambatahu fil harami awalan, fal awwalu la jaza'a fihi wa thani la yuqli'u wa fihi al-jaza' bi kulli hal, wa hadha qawlul qadhi. Pendapat yang ketiga, al-farqu baina ma ambatahu fil hal, perbedaan antara apa yang dia tumbuhkan di tanah halal kemudian dia pindahkan masuk ke tanah haram untuk ditanam di tanah haram, dengan apa yang memang dia langsung tanam di tanah haram. Maka yang pertama, tidak mengapa untuk dia mencabutnya, dan yang kedua, tidak boleh dia mencabutnya kecuali dengan balasan, dengan apa? Dengan ganti rugi. Wa hadza qaul qadi, ini pendapat al-Imam al-Qadi. Wa fihi qaulur rabi', di sana ada pendapat yang keempat. Wa huwal farqu baina ma yumbitul adami jinsuhu kallawz wal jawz wal nakhl wa nahwihi wa ma la yumbitul adami bijinsi kaddawh wa salam wa nahwihi, fal awwalu yajuzu qaluhu wa la jazaa bihi wa thani la yajuzu fihi al jazaa wa fihi al jazaa. Yang keempat, ada pendapat mengatakan perbedaan antara apa yang biasa memang ditanam oleh manusia dari jenisnya, kallawz, lawz wal jauz, ini semacam apa namanya, tanaman-tanaman atau tumbuhan yang memang biasa ditanam oleh manusia, wan nakhl, seperti korma dan yang lainnya. Wa ma la yumbitul adamiu jinsahu kaddawhi wassalam, dan apa yang ditanam oleh manusia tapi tidak biasa, tidak seperti itu biasa ditanam oleh manusia. Seperti ad-dawh wassalam dan yang lainnya dari pohon-pohon liar yang memang biasanya tumbuh sendiri, enggak perlu ditanam oleh orang, dia tumbuh sendiri. Tapi kalau ada yang menanamnya, enggak boleh dia congkel, enggak boleh dia cabut. Wal awwal yajuzu kaluhu wala jazaa bihi. Maka yang pertama, ketika dia tanam memang dari jenis yang biasa ditanam oleh manusia, maka boleh dia mencabutnya, memotongnya. Dan adapun kalau dia tanam tidak biasanya orang menanamnya, karena memang itu adalah pohon-pohon liar, maka ketika dia mencabutnya maka dia harus bayar denda. Qala sahibul mughni wal awwalu al akhdhu bi umumil hadith fi tahrimi syajara kullihi illa ma ambatal adami min jinsi syajarihim bil qiyas alama ambatuhu min az-zar'i wal ahli min al hayawan fa innana inma akhrajna min as-sayd ma kana asluhu insiyan duna ma ta'annasa min al-wahshi kada hahuna wa hadha tasrihum minhu bi ikhtiyari hadha al-qawl ar-rabi' fa sara min fi madhhabi ahmad arba'atu aqwal barakallahu wal awal akhadha bi umumihi bi umumil hadis. Yang pertama, ini kan dua pendapat ini. Kalau memang biasa ditanam oleh manusia tidak apa-apa, tapi kalau tidak biasa ditanam oleh manusia tidak boleh dicabut. Tapi pendapat ini, yang pertama yang ditanam oleh manusia biasa ditanam, tapi al-akhdhu bi umumil hadis wa fi tahrimi asy-syajari kullihi. Yani mengambil keumuman dalil tentang haramnya mencabut, barakallahu fikum, mencabut pepohonan semuanya kecuali apa yang ditanam oleh manusia dari jenis tanaman yang biasa ditanam. Bil qiyasi ala ma ambatuhu min az-zar wal ahli min al-hayawan, barakallahu fikum. Demikian juga bolehnya menyembelih hewan-hewan yang memang disengaja dipelihara, bukan diburu, barakallahu fikum. Di tanah haram dilarang berburu, tapi kalau kita tanam, kalau kita memelihara hewan maka boleh, tidak apa-apa kita sembelih karena bukan hewan liar, barakallahu fikum. Fa inna innama akhrajna minas saydi ma kana asluhu insiyan duna ma ta'annasa minal wahsyi. Kita keluarkan dari as-sayd maka na asluhu insiyan, yang aslinya adalah memang liar, duna ma ta'annasa minal wahsyi. Insiyan apa ini? Insiyan ini yakni yang dipelihara oleh orang, duna ma ta'annasa minal wahsyi, beda atau tidak sama dengan apa yang menjadi jinak dari hewan-hewan liar. Kada hahuna, demikian yang di sini. Wa hadha tasrihu minhu bi ikhtiyari hadzal qawl ar-rabi'. Fa sara bi madhhabi Ahmad arba'atu aqwal. Jadilah dalam pendapat Imam Ahmad atau madhab Imam Ahmad empat pendapat ini. Wal haditsu zahirun jiddan fi tahrimi qat'i syauqi wal awsaj. Wa qala Syafi'i la yahrumu qat'uhu. Dan hadis itu dah zahir jelas sangat dari fi tahrimi qat'i syauq, dalam pengharaman memotong syauq, memotong duri. Wal ausaj. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la yahrumu qat'uhu li'annahu yu'dhin nasa bi tab'ihi. Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa untuk dipotong karena pada tabiatnya dia mengganggu manusia. Fa asbaha siba. Maka dia sama seperti binatang-binatang liar atau binatang buas. Wa hadha ikhtiyaru Abil Khattab, dan juga pendapat Abul Khattab wa Ibn Aqil wa huwa marwin an Atha wa Mujahid wa ghairihima. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam la yu'dadu syauquha wa bil lafdil akhar la yuqtala syauquha sarihum fil man. Sementara dalam hadis ini sangat-sangat jelas tentang tidak diperbolehkannya. Barakallahu fikum. Wa la yasihu qiyasu ala sibail adiyah. Dan tidak bisa dikias dengan hewan-hewan yang buas. Kalau hewan-hewan yang buas memang dia yang menyerang, sementara duri kan tidak menyerang. Barakallahu fikum. Tumbuh saja begitu, kecuali kalau Anda yang barakallahu nyosor masuk ke situ, ya mungkin. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa dikiaskan ke sana. Wa hadza la yudhi ma lam yudni minhu. Pohon ini yang berduri tidak akan menyakiti Anda selama Anda tidak bermain-main dengannya, dekat-dekat dengannya. Wal haditsu lam yufarriq bainal akhdar wal yabis. Dan hadis ini tidak membedakan pohon yang masih hijau atau sudah kering, walakin kada jawazu qat al yabis. Akan tetapi sebagian di antara para ulama membolehkan untuk memotong pohon-pohon yang telah kering. Qalu li'annahu bimanzilatil mayyit, karena sudah mati. Wala yu'rabu fihi khilaf, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang ini. Wala hadza fasyaqul hadits yadullu ala annahu innama arada al-ahdar. Siyaqul hadits menunjukkan bahwa yang diinginkan Rasulullah adalah tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh liar, yang masih hijau, masih hidup. Fa innahu ja'alahu bimanzilati tamfiris saydi, karena itu sama seperti mengganggu binatang-binatang liar. Walaysa bi akhdil yabis intihaku hurmati syajaratil hadra allati tusabbihu bihamdi rabbiha. Dan tidak ada, laysa bi akhdil yabis, tidak ada barakallahu bikum intihak. Intihak ini mencabik atau merusak kehormatan atau hukum. Ketika seorang itu mencabut atau memotong barakallahu fikum pohon-pohon yang sudah kering, tidak lagi hijau. Kalau hijau masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada gharasan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qabraini gusnaini akhbaraini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam atau menancapkan di atas dua kuburan itu gusnaini akhbaraini, dua pelepah yang masih hijau. Wa qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yabasa, sambil dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk kedua orang yang diadab ini selama dua pelepah ini belum kering. Menunjukkan ada perbedaan antara kering dan basah. Wa bil hadits dalilun ala annahu idza in qala'atish syajaratu bi nafsiha aw in kasara al-ghusnu jaza al-intifa'u bihi li'annahu lam ya'duthu huwa wa hadha la niza'ati. Demikian juga dari menunjukkan bahwa ketika pohon itu tumbang sendiri misalnya, kemudian patah, maka boleh kita memanfaatkan dahannya atau batangnya yang telah roboh. Barakallahu fikum. Karena bukan dia yang merobohkannya, bukan dia yang mencabutnya. Dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Fa in qila fama taquluna fi ma idza qala'aha qali' tsumma tarakaha hal yajuzu lahu aw li ghairihi ayyan tabi'a biha. Kalau ada yang bertanya bagaimana seandainya ada orang dia tahu atau tidak tahu hukumnya, pokoknya dia tebang pohon atau dia congkel atau dia cabut kemudian dia tinggalkan, apakah boleh orang lain untuk mengambilnya, memanfaatkannya? Kila qad su'ila Imam Ahmad an hadhil masalah. Imam Ahmad telah ditanya tentang masalah ini, bagaimana kalau ada orang lain yang mencabutnya. Kemudian datang simpulan, sudah cabut ini, tinggal dia mengambil. Apakah boleh dia mengambilnya untuk dimanfaatkan? Faqala man syabbaha bis-saydi lam yantafi bi khatabiha wa qala tadi. Hadis ini dari Imam Ahmad an hadhihi al-mas'alah faqala man syabbaha bis-saydi lam yantafi bi khatabiha. Siapa yang menyamakannya dengan binatang buruan, maka tidak boleh dia mengambil atau memanfaatkan kayunya. Wa qala lam asma' idza qata'ahu yantafi. Baik. Beliau mengatakan aku tidak pernah mendengar kalau ada orang yang mencabutnya, memotongnya kemudian orang lain yang memanfaatkannya. Wa bihi wajhun akhar annahu yajuzu li ghairil qati' al-intifa' bihi. Di sisi yang lain ada riwayatan juga boleh bagi siapa yang mendapatinya tapi bukan dia yang mencongkelnya, bukan dia yang mencabutnya, untuk mengambil manfaat daripadanya. Li'annahu qutiya bi ghairi khali'i, karena dia mengambilnya bukan karena dia yang mencabutnya. Fa ubiha lahu al-intifa'u bihi kama law qala'ahu qala'atur rih, maka boleh bagi dia untuk mengambilnya, memanfaatkannya, sama seperti kalau pohon itu tumbang diterpa oleh angin. Wa hadha bi khilafi as-saydi idza qatalahu muhrimun haitsu yahrumu ala ghairihi. Ini berbeda tentunya dengan as-sayd, dengan binatang buruan. Idza qatalahu muhrim, taib. Kalau orang muhrim yang membunuhnya, membunuh binatang buruan itu, maka haram pula bagi muhrim yang lainnya, orang yang melakukan ihram maksudnya. Fa in qatala al-muhrimu lahu ja'aluhu mayyit. Fa in qatala al-muhrimu lahu ja'aluhu mayyitatun wa qawluhu bil lafdh al-akhar wa la yukhbatu shawqa. Fa in qatala al-muhrim lahu ja'luhu wa maituhu. Nih, barang siapa orang yang melakukan ihram, barakallahu fikum, melakukan ihram kemudian membunuh binatang buruan dalam tanah haram, lahu ja'luhu. Gitu. Wa maituhu. Ju'lah lahu ni, yakni hukuman yang harus dia bayar tapi karena perbuatan itu. Wa qulu bil ladhar wa la yukhbatu shawquhu. Sarihun anna sarihun aw kasarihi bi tahrimi qat'il waraq. Wa la yukhbatu shawquhu, tidak boleh diputus atau dirontokkan daun-daunnya, apa namanya, duri-durinya. Wa hadha madhhab Ahmad, ini juga menunjukkan tentang tidak boleh dirontokkan daun-daunnya. Wa hadha madhhab Ahmad rahimallahu taala wa qala Syafi'i lahu akhdhuhu. Wa yurwa an ata wal awwal asah li zahirin nasi wal qiyas. Wa qala Syafi'i, berkata Syafi'i, lahu akhdhuhu, boleh bagi dia untuk mengambil daun-daunnya. Wa yurwa an ata, diriwayatkan dari ata, wal awla asah li zahirin nas wal qiyas. Yani tidak boleh. Daun ini, daun pohon-pohon liar ini, satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan boleh. Maka nas dengan kias menunjukkan tentang tidak bolehnya. Fa inna manzilatahu minasyajarati manzilatur rishit ta'ir. Manzilatur rishit ta'ir. Karena daun untuk pohon sama seperti apa? Bulu untuk hewan-hewan. Barakallahu fikum. Daun ini bukan cuma sekedar daun begitu saja lah. Dia ini sangat mempengaruhi. Tapi pohon pisang, barakallahu fikum, pisang ketika senantiasa diambil daunnya yang tak tinggal yang badiri, barakallahu fikum, yakinkan diri bahwa dia tidak akan pernah berbuah dengan buah yang besar, barakallahu fikum. Karena untuk menghasilkan buah yang besar harus ada apa? Harus ada nutrisi. Nutrisi diperoleh dengan cara apa? Pemasakan, pembakaran melalui daun-daunnya dimasak nutrisi itu, barakallahu fikum. Kemudian keluarlah buah yang besar, buah yang sehat. Buah pisang sebagai contoh saja, sebagai contoh. Subhanallah. Kalau dikurangi daunnya, maka tidak akan bisa maksimal. Nah, sama seperti binatang-binatang ini, burung, bulunya ini sangat terganggu dia kalau, barakallahu fikum, tidak ada bulunya. Wa aidan fa inna akhdhal waraq dari'atun ila yusil aghsan, barakallahu fikum. Dan dengan diambilnya daun-daunnya boleh jadi menjadikan pohon itu sekalian mati, stres dia, barakallahu fikum. Fa innahu libasuha wa wiqayatuha, karena daun-daun ini untuk pohon itu adalah sama seperti pakaian dapurnya sekaligus. Barakallahu fikum. Subhanallah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.